sane sane perawan Betawi cantiknya alami kaya ratu mimpi sane sane. Kembangnya di banyak berjaga tergile-gile cane cane. Cantik parasnya cane, kagak ketulungan. Budi pasenye cane, penuh kesopanan. Cane, cane. Perawan Betawi, cantiknya alami. Kaya ratu mimpi. Cane, cane. Emang di kampungnya dia lihat kembangnya, ibanyak berjaga tergile-gile. Cane, cane. Cantik parasnya cane, kagak ketulungan. Budi pasenye cane, penuh kesopanan. Cane, cane. Perawan Betawi, cantiknya alami. Kaya ratu mimpi. Cane, cane. Emang di kampungnya dia lihat kembangnya, ibadah berjake tergile-gile. Cane, cane.